Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul ahad, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada 27 Maret 2022 bertepatan dengan khamsah wa isrun, 25 dari bulan Sya'ban, malam ke-25 1443 Hijriah. Kita lanjutkan atau kita masuk kepada sesi yang pertama dari daurah di gua, di ma'had Minhajus Salikin di kota Makassar. Maka pada kesempatan petang ini ada sedikit switch dari kajian, sehingga tadi agak bingung apa yang mau diberikan, karena janjinya ba'dal maghrib adalah meneruskan soal jawab tentang poligami. Maka sekarang akhirnya dirubah menjadi nasihat kepada para thullabul ilm. Maka ketahuilah ya ibadallah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah berfirman dengan ucapan qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Maka hal i'rabnya di dalam ayat ini hal istifhamiyah, harfu istifham. Namun harfu istifham di lugatil arabiyah terbagi menjadi dua, istifham ijabi dan istifham ingkari. Istifham ijabi seperti hal, namun membutuhkan jawaban kepada dua perkara, na'am aula, iya atau tidak, yes or no. For example, kita berikan misal, hal anta sha'imun, maka pertanyaan hal ismul istifham di sini istifham ijabi. Apakah kamu seorang yang berpuasa? Hal anta muslimun, apakah kamu seorang muslim? Karena hanya membutuhkan jawaban na'am aw la. Idza sha'im yaqul na'am. Jika tidak, berkata la. Yes or not, ya atau tidak. Ini dinamakan dengan istifham ijabi. Dan di sana ada ismun istifham yang mana bimakna ingkari. Maka di sini tidak membutuhkan jawaban yes or not, na'am aula, tetapi di sini bimakna laisat, bimakna pengingkaran, bimakna penafian. Maka maknanya, maka tidaklah jika diterjemahkan. Bimakna laisat. Maka dari dua ismun istifham ini, di dalam Az-Zumar yang kita sebutkan tadi, qul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Hal apa di sini? Dari segi i'rab, dari segi i'rab, hal istifhamiyah al-inkari. Maka di sini bukan maknanya apakah, tetapi dia bimakna laisat, bimakna bukanlah, bimakna laisat, tidaklah. Maka dalam penterjemahan pun diartikan qul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun, maka diartikan tidaklah sama, not same, tidaklah sama. orang yang berilmu syar'i dengan orang yang jahil atas agamanya tidaklah sama. Nothing compares. Tidak dibandingkan sama. Maka ini makna dari hal istifham ingkari di sini. Maka di sini telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah bahwa Allah menafikan dengan istifham ingkari di sini penafian persamaan nothing compares antara orang yang alim kepada agamanya dengan orang yang jahil ignorant dari agamanya, seperti perbedaan yang sangat ekstrim antara penghuni surga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Maka perbedaan yang ekstrim penafian Allah di dalam surat Az-Zumar tadi, tidak sama orang yang berakal, berilmu syar'i dengan orang yang ignorant, orang yang jahil, orang yang stupid dari ilmi syar'i. Tidak samanya adalah perbedaan yang sangat dalam dan sangat ekstrim, seperti perbedaan penduduk surga dengan penduduk neraka, yang la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama mereka orang-orang penghuni surga dengan penghuni neraka, karena penghuni surga mereka orang-orang yang beruntung, dan penghuni neraka in the sadness, dalam kerugian dan dalam nestapa yang dalam. Amma ahlul jannah humul faizun in the happiness, dalam keadaan kebahagiaan di puncak prima kebahagiaan di surga. Maka inilah perbedaan yang Allah sebutkan di dalam dua ayat tadi. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa keutamaan seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu sangat besar, dan kemerosotan ataupun mafasid, mafsadah dari mereka orang-orang yang disibukkan dengan dunia dan lupa untuk menuntut ilmu, seperti Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka telah melalaikan mereka at-takatsur, mengumpulkan pundi-pundi emas mereka sehingga mereka tersibukkan dengan dunia dan lalai dari menuntut ilmu. Maka di saat ada majelis-majelis ilmu diajak di hari-hari pekerjaan mulai dari hari Senin sampai Jumat, ya akhi, mari kita datang menuntut ilmu di Masjid Zubair bin Awam, di Ma'had Minhajus Salikin. Afwan ya akhi, this time for many. Maaf, waktu-waktu sekarang waktu kerja, to make money, untuk membuat uang. Oke, kalau begitu. Kemudian datang muhadarah, datang para asatidah di masjid ini di hari libur, di hari Sabtu dan Ahad. Maka diajak kembali oleh saudaranya, kalau begitu ya akhi, silahkan datang di hari Sabtu dan Ahad, libur kan? Jawabnya sama. Afwan ya akhi, Sabtu dan Ahad adalah weekend, hari akhir dari pekan. Maka this time for family, waktu itu untuk keluarga, jalan-jalan, mencari angin, mencari makanan dan sebagainya. Maka tidak ada waktu, no time for knowledge, for ilm, tidak ada waktu. Maka mereka dijauhkan oleh Allah dari kenikmatan yang besar, di mana mereka hidup di kubangan-kubangan ignorant, kejahilan. Maka mereka adalah kebo, di kubangan kebodohan. Maka ini adalah perbedaan yang sangat jelas yang Allah sebutkan di dalam dua ayat ini. Maka dari sini ya ibadallah, mereka orang-orang yang mempunyai ilmu akan dikatrol oleh ilmunya untuk masuk kepada surga. Maka kenikmatan dari para penuntut ilmu dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu, dengan ilmunya dikatrol kepada surga. Maka pendalilannya banyak. Mana pendalilannya? Pertama, di dalam hadis yang wadih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kepada surga. Ini menjadi dalil yang sharih bahwa para penuntut ilmu yang mempunyai ilmu dzul ilmin, dia akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Dan di sana pendalilan yang tidak begitu sharih seperti di dalam hadis ini, namun maknanya pun sama, bahwa orang yang mempunyai ilmu akan dimasukkan kepada surga, dikatrol oleh ilmunya kepada surga. Bagaimana? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebelum kita mengartikan, kita perlu mengi'rab di sini lafaz innama, sehingga kita mengartikan dengan baik dan benar setelah kita mengetahui i'rabnya. Innama, dia adalah yufidul hasr. Dia memberikan makna limited. Contohnya misalnya, innama zaidun fiddar, diartikan tidak ada yang ada di rumah seorang pun, dinafikan, kecuali hanya zaidun saja. Maka ini makna innama yufidul hasr, memberikan makna limited, memberikan makna penafian dan penetapan saja. Maka kita masuk kepada ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sebelum kita masuk kepada ayat ini, berikan juga ayat yang semisalnya, innama almu'minuna ikhwatun. Maknanya di sini innamal mu'minuna ikhwatun, sama, memberikan makna limited, batasan dan penafian dan penetapan. Maknanya innamal mu'minuna ikhwatun, tidaklah bagi setiap kaum mukminin kecuali mereka saling bersaudara. Penafian kemudian menetapkan. The other example di dalam hadis yang masyhur yang muttafaqun alaih dari Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dengan lafaz innama juga kita berikan tadi makna yufidul hasr, memberikan makna limited dan penafian dan pengisbatan. Maka makna innamal a'malu binniyat, tidaklah dari amal-amal diterima oleh Allah exception, dikecualikan dengan niat yang ikhlas kepadanya saja. Dan lafaz yang setelahnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah tidak akan memberikan al-jaza min jinsil amal kepada hasil perbuatan seseorang kecuali dengan niatnya. Jika niatnya untuk dunia yusibuha, maka diberikan dunia yusibuha. Jika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, diberikan pahala yang besar untuk Allah dan Rasulnya. Ini examples untuk memberikan pemahaman makna innama sebelum kita masuk kepada wajhud dalalah dari ayat yang kita inginkan sebagai wajah pendalilan, bahwa orang yang mempunyai ilmu dikatrol dengan ilmunya masuk kepada surga. Maka back to the ayah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sama, memberikan makna limited, memberikan makna al-hasr, menafikan dan menetapkan. Innama yakhshallaha min ibadihi, tidak ada dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya kecuali al-ulama, kecuali mereka orang-orang yang mengetahui dengan ilmu asyari sifat-sifat Allah yang sangat menakutkan. Maka seorang alim dengan ilmunya, disebutkan di ayat ini innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama, maka dia adalah akan menjadi orang yang paling takut. Maka Qatadah ibn Di'amah telah mentafsirkan ayat ini bahwa ucapan Allah innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama kafa bikulli alimin khaufan, maka cukuplah bagi seorang yang mempunyai ilmu, setiap yang mempunyai ilmu dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana ini? Maka di saat seorang alim ingin berbuat dosa, kemudian dia mengetahui membaca ayat Al-Quran, innallaha syadidul iqab, bahwa Allah sangat keras iqabnya. Di ayat yang lain, innallaha sari'ul hisab, Allah sangat detail hisabnya. Maka dari dua ayat ini misalnya, seseorang hamba ingin melaksanakan dosa, namun dia membaca dua ayat ini, maka dia akhirnya yataraja', dia akhirnya mengurungkan dari perbuatan kemaksiatannya karena ilmunya tadi bahwa Allah mempunyai dua sifat, innallaha syadidul iqab, sangat keras adabnya. Aku jika melaksanakan kemaksiatan kepada Allah sekarang, mungkin di dunia diadab sebelum akhirat. Wa innallaha sari'ul hisab, dan hisab Allah sangat detail. Jika aku bermaksiat sekarang, Allah pasti akan menghitungnya dengan hisaban yang detail, lebih detail daripada hisab dari laptop kita di saat kita masuk kepada internet. Maka time to the time, hour to the hour, bahkan detik per detik, menit per menit, kita masuk kepada www.xxxxxx misalnya, akan dihisab oleh Allah. Apuan, akan dihisab oleh the cookies di komputer. Maka Allah lebih detail hisabnya daripada itu. Maka seorang alim akan berbuat dosa, ya faraja, dari ancaman Allah yang sari'ul hisab, yang hisabnya lebih detail daripada perhitungan cookies dari waktu-waktu internet yang dipergunakan, dari history kemana saja dia masuk. Maka Allah lebih detail dan lebih rinci penghisabannya. Maka oleh sebab itu Qatadah ibn Di'amah mengatakan kafa bil mar'i khaufan bil ilm, cukuplah bagi seseorang menjadi takut kepada Allah karena dia mempunyai ilmu. Maka di sini asar dari Qatadah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya yang sanadnya bertumpu kepada qala At-Tabari haddatsana Bisr wa huwa ibnu Mu'adz, berkata Bisr haddatsana Yazid wa huwa ibnu Zurayq, qala Yazid haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, bukan Sa'id al-Bandunji, belum hidup, an Qatadah. Maka sanad ini barakallahu fikum, Sa'id ibnu Abi Arubah min asbati nas, dari Qatadah, murid yang paling kuat periwayatan dari Qatadah, imam siqah, dan Yazid ibnu Zurayq imam muhaddits, dan gurunya Imam At-Tabari di sanad ini Bisr ibnu Mu'ad wa huwa al-Aqdi, disebutkan oleh Abu Hatim saduq la ba'sa bihi. Maka sanad ini alhamdulillah sanad yang hasan. Maka karena sanad ini hasan, kita bisa menjadikan pendalilan bahwa makna dari ayat ini innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama adalah fa innama yufidul hasr, memberikan makna limited. Maka Qatadah ibn Di'amah pun mengartikannya dengan kafa bil mar'i khaufan minal ilm, cukuplah seseorang menjadi takut kepada Allah karena ilmu. Maka makna di dalam ayat ini kembali kepada makna. Setelah kita mengetahui makna innama, maka kita artikan dengan baik dan benar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka orang-orang yang paling takut kepada Allah, mereka para ulama. Lalu mana pendalilan bahwa para ulama ini mereka dikatrol dengan ilmunya kepada surga? Maka setelah kita mengetahui orang yang paling takut kepada Allah para ulama, maka pendalilannya bahwa para ulama akan dikatrol kepada surga dari rasa takutnya kepada Allah di dalam akhir dari surat Al-Bayyinah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa syahidnya? Zalika liman khasyia rabbah. Zalika liman khasyia rabbah. Maka balasan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah, surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka forever in the paradise, kekal di dalam surga. Yang mana disebutkan sebabnya adalah zalika liman khasyia rabbahu, dikarenakan rasa takut dia kepada Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa seorang yang alim, dari keutamaan yang di atas puncak prima, yang berbeda dengan orang-orang yang ignorant, orang-orang yang jahil dari agamanya, maka orang-orang yang berilmu akan dikatrol mudah masuk kepada surga dengan ilmunya, seperti pendalilan yang kami sebutkan tadi dari dua pendalilan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aina niskafi, dan juga hadis ayat innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Maka setelah kita mengetahui dari satu sisi bagaimana keutamaan orang yang mempunyai ilmu, dia sangat jauh sekali dengan orang yang jahil kepada ilmunya, maka di dalam ayat pembukaan tadi Allah menyebutkan qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka hal bimakna laisat, bukan hal istifham ijabi, tetapi hal istifham ingkari, yang maknanya nothing compares, tidak ada persamaan antara orang yang alim kepada agamanya dengan orang-orang yang ignorant kepada agamanya, yang bodoh kepada agamanya, tidaklah sama. Maka yang pertama, jazakallahu khair, katanya minta didoakan, Allah zawijak. Didoakan gini nanti ada lagi bawa teh manis. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khair ya Ustaz. Allah izawijak. Wa izawijni kadalik. Wa yuzawijkum kullukum. Gak bawa kopi pun gak apa-apa. Pokoknya semuanya Allah nikahkan. Kata dia Ustaz Muhammad. Saklak turid zawaj. Mubtasim, daiman. Keeping smile terus dia. Kembali kepada back to the lesson. Kembali kepada pelajaran. Maka kebalikannya barakallahu fikum. Kalau tadi keutamaan bagi para penuntut ilmu dimuliakan oleh Allah dengan high enough, kenikmatan yang besar masuk kepada surga, maka kebalikannya orang-orang yang jahil kepada agamanya bagaikan kebo yang berkubang di kubangan kebo dohannya. Maka mereka itu akan terpuruk dan akan terjerembab kepada api neraka dikarenakan kebodohannya. Maka oleh sebab itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Allah menyebutkan bagaimana orang-orang yang menjadi penduduk api neraka, kebanyakannya mereka orang-orang yang ignorant dari ilmu syar'i. Mereka orang-orang yang bodoh, yang tidak memahami mana sunnah dari kebid'ahan, mana tauhid dari kesyirikan, tidak mengetahui mana yang halal dari yang haram, dan tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Maka terjerembablah dan terpuruklah kepada api neraka dikarenakan ignornya, karena kebodohannya dari ilmu syar'i. Maka pendalilannya banyak di dalam ayat Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum disebutkan buah karya dari kebodohan menyebabkan sahibuhu terpuruk dan terjerembab pakai kol-kolah kepada api neraka. Maka Allah berfirman, walaqad qad zara'na. Maka qad masuk kepada zara'na fi'lun madhi yufidu tahqiq, bahwa khabar ini benar-benar. Kama qala ta'ala, qad aflahal mu'minun, bahwa telah benar orang-orang beriman itu dalam keadaan aflaha, dalam keadaan kebahagiaan, happiness. Seperti di dalam ayat ini, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins, maka telah banyak manusia-manusia yang dicampakkan, terbakar, terpuruk di api neraka dari jenis jin dan manusia. Why? Mengapa? Apakah mereka orang-orang yang tidak mempunyai panca indera? Kita katakan mereka mempunyainya. Lalu kenapa mereka tidak menggunakan panca indera? Itulah yang menjadi poin di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai akal, mereka mempunyai hati, namun hatinya dan akalnya tidak diberikan oleh Allah hidayah, karena tidak mau berpikir sedikit pun untuk kemaslahatan akhirah, untuk melaksanakan ibadah, untuk mencari tahu dari ilmu agama. Maka kehidupannya seperti ayat yang kita sebutkan tadi, alhaikumut takatsur. Alhaikumut takatsur qira'ah aduri anil kisai al-imalah. Maka alhaikumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka telah dilalaikan kehidupan dunia mereka dengan mengumpulkan pundi-pundi emasnya saja, sehingga manusia itu adalah makhluk yang paling rakus. Jika mendapatkan dunia, maka terus akan mengumpulkan pundi-pundi emasnya yang lain. Maka jika kita tanyakan kepada seseorang yang mempunyai tambang emas, satu tambang emas, apakah Bapak akan pensiun dari mencari harta pundi-pundi emas dan akan duduk di shof awal dan menghadiri majelis ilmu? Jawabnya never ever. Jawabnya tidak. Dari tambang emas yang satu itu akan aku terus mendulangnya sampai aku mendapatkan dua tambang emas yang lain dan membuka cabang-cabang di tempat yang lain. Itulah tamaknya manusia. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Idza utiya ibnu Adam wadiyan min dhahabin fayatamanna an yakuna lahu wadiyan akhar fala yasba' hatta yu'tiya ala fammihi aw tamla bi fammihi at-turab." Maka sifat Bani Adam lebih dahsyat daripada predator. Maka para predator yang lapar, dia mengejar kijang, kemudian diterkamnya dan dimakannya, maka dia akan berhenti di saat dia kenyang. Namun Bani Adam disebutkan oleh Nabi mempunyai satu wadi, satu lembah veli dari emas. Namun apakah menyebabkan dia kemudian duduk di saf awal dan sibuk menuntut ilmu? Never ever. Alhaqqumut takatsur. Maka telah melalaikan berlomba-lomba untuk mendapatkan pundi-pundi emas, maka akhirnya disebutkan di hadis, justru dia akan mempekerjakan tukang-tukang yang lainnya untuk mencari tambang emas yang kedua. Dan tambang emas yang pertama itu diolah, mendapatkan limpahan harta yang besar untuk mengusahakan mendapatkan tambang emas yang kedua. Tidak bukannya dia itu berhenti dari mencari dunia, tidak. Maka kapan dia berhenti? Hatta tamla afamahu biturab, sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Maknanya dia dibawa ke kuburannya. Hatta zurtumul maqabir, barulah dia berhenti dari ketamakannya. Maka inilah sifat manusia yang lebih dahsyat dan buas daripada predator. Maka di sini mereka orang-orang yang jahil, yang ignore dari ilmu, di saat diajak menuntut ilmu, di waktu-waktu belajar dikatakan hari Senin dan hari Jumat, "This time for make money," waktu untuk membuat uang, "The time for business, the time is money," setiap detik demi detiknya adalah uang, sibuk apuan. Taib di waktu Sabtu dan Ahad, maka "this weekend, this time for family," itu adalah waktu libur hari weekend. Maka itu adalah hari-hari acara dengan keluarga, berputar-putar di kota dan memenuhi, memadati pantai-pantai dan mencari makanan-makanan pinggir jalan, jalan kote dan sebagainya. Maka kesibukan yang ada pada mereka di dalam hatinya semuanya ketamakan dunia, tidak berpikir suatu hari untuk menuntut ilmu. Maka di dalam ayat disebutkan, apakah mereka tidak mempunyai panca indera untuk menuntut ilmu? Bala, mereka mempunyai panca indera. Namun disebutkan, lahum ayunun, tidak dipergunakan matanya untuk melihat Al-Quran, melihat hadis-hadis yang sahih, kemudian beristidlal kepadanya dan beriman kepadanya. Dan mungkin dia itu budeg. Ada muhadarah di sebelahnya tidak mau dengar. Enggak. Dia tidak budeg. Dia mendengar. Namun dia lebih mendengar musik Metallica, Guns N' Roses. Itu di zaman kita dulu. Mungkin anak-anak sekarang lain lagi. Maka ini lebih dia dahulukan daripada dendangan Al-Quran. Qira'ah Hafiz an Asif, qira'ah Wars An-Nafi', qira'ah Adzuri Anil Kisai, qira'ah Qalun dan sebagainya. Maka mereka lebih mencintai dari para rockers daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka yang jadi masalah, mereka mempunyai panca indera dan mereka tidak menggunakan panca indera tersebut. Maka kata Allah Jalla wa'ala, ulaika kal an'am balhum adol, ulaika humul ghafilun. Maka mereka bagaikan binatang-binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak Allah tidak menjadikan akal. Maka pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Dan matanya tidak membaca Al-Quran, hanya mencari daun-daun muda. Dan syahwatnya hanya dijawantahkan pada saat itu. Tidak dipikir mana syahwat yang halal dan yang haram. Maka ulaika kal an'am, pertamanya Allah rekenkan, Allah misalkan bagaikan binatang ternak. Ini yang pertama. Kemudian datang balhum adol, dan bal adalah harful istidrak. Maka tadinya seperti binatang, karena mereka mengejawantahkan syahwatnya, syahwat lapar, syahwat minum, dan syahwat kepada lawan jenisnya. Para hewan-hewan ini apa adanya, gempur terus, tidak tahu halal dan haram. Maka mereka orang-orang kufar yang ada di Amerika ataupun di Zuropa, kita tidak menyebutkan Europe, negara Eropa, tetapi Zuropa, karena mereka like the zoo, seperti hidup di kebun binatang. Zoo adalah kebun binatang, Zuropa. Maka mereka yang hidup di Zuropa mengajawantahkan seperti hewan-hewan ternak. Apa yang ada di hadapannya disikat. Maka Allah pertama kali menyebutkan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang dari segi mengejawantahkan hawa nafsunya. Namun disebutkan istidrak setelahnya, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan-hewan ternak mereka. Dari segi apa? Mempunyai pendengaran tidak dipergunakan, mempunyai akal tidak dipergunakan. Maka ulaika kal an'am di istidrak, balhum adol, bahkan lebih sesat mereka itu, manusia-manusia ini, karena mempunyai akal tetapi akalnya tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu. Dan mereka ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai, yang hidup di dunia ini second to the second, hour to the hour, day to the day, month to the month, year to the year. Setiap detik dan waktu dilaknat di saat dia hidup di dunia, seperti dia dalam ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi waktu kata Allah, innal insana lafi khusrin, maka sesungguhnya al insan, alif lam yang masuk kepada al insan dinamakan alif lam al istighrafiyah. Di ilmil usul memberikan makna umum, general. Maka maknanya innal insan, seluruh yang namanya manusia tidak dikecualikan, dalam keadaan terlaknat, dalam keadaan khusron, dalam keadaan merugi. Maka mereka masuk orang-orang yang ignor, orang-orang yang bodoh kepada ilmu agama, yang tadi disifatkan ulaika kal an'am balhum adol, ulaika humul ghafilun. Disebutkan oleh Allah mereka orang-orang yang lalai karena ayat ini. Mereka hidup di dunia dilaknat, mereka hidup di dunia dalam keadaan khusronun mubin, karena waktu demi waktu yang masuk kepada dirinya tidak dipergunakan untuk empat perkara yang datang setelahnya. Illal ladina aman wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Empat perkara ini adalah exception ataupun pengecualian dari khusron dan laknat, bahwa empat perkara ini semuanya berhubungan dengan ilmu. Illal ladina amanu, kenapa mempunyai keimanan? Karena ilmu. Menuntut ilmu akhirnya beriman, mengetahui ini adalah kejadian di hari akhirat kelak yang kita mungkin tidak akan bertemu kepadanya, mati duluan, namun kita imani. Maka al-iman samaratu minal ilm. Maka mereka orang-orang yang ignor dari ilmu syar'i, mereka kal an'am balhum adol, karena tidak menggunakan akalnya, sehingga mereka hidup di dunia dalam keadaan khusran di dalam surat Al-Asr. Illal ladina amanu wa aminu sholihat, dan mereka jauh dari beramal soleh karena tidak mempunyai ilmu. Amal-amal soleh menjadi soleh karena i'rabnya al-amalu as-soleh. Soleh adalah sifat untuk amal. Tidaklah amal itu menjadi soleh kecuali dengan syurut, di antaranya al-ittiba wal ikhlas. Dan itu al-ittiba wal ikhlas butuh kepada yang namanya ilmu syar'i. Dan juga tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, melaksanakan tagirul munkar atau menjadi seorang dai, maka dai butuh kepada ilmu. Tidak dai seperti kelompok jamaatut tabligh, cukup hanya semangat membawa kompor dan membawa kasur, cukup hanya itu saja. Maka ahlu sunnah menjadi seorang dai harus kepada mengajak kepada ilmu, seperti Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdakwahlah dengan ilmu dan berikanlah materi-materi yang al mau'idah al hasanah, materi-materi istinbat dari Al-Qur'an dan sunnah, dan sunnah-sunnahnya dari hadis-hadis yang sahih, di sanadnya dari rijal-rijal yang sahih, maka butuh kepada ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani. Begitupun di dalam ayat yang lain di surat Yusuf, bahwa katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku dalam berdakwah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani. Aku Muhammad mempunyai ilmu dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah, dan para pengikutku, para sahabat, dan kita semuanya para umatnya ataupun dari pengikutnya berdakwah dengan ilmu. Kapan masuk kepada Isya? Hah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Maka ini ayat yang pertama, bahwa orang-orang yang ignor kepada agamanya, kepada ilmu agamanya, akan menyebabkan masuk kepada api neraka. Maka di dalam ayat yang lain juga, kita cukupkan dengan, kita tutup pelajaran kita dengan ayat ini. Maka ayat yang lain yang menjadi pendalilan bahwa keburukan dari mereka orang-orang yang jahil kepada ilmu adalah terpuruk dan terjerembab di api neraka, berbeda dengan orang-orang yang alim dikatrol kepada surga. Maka di ayat yang kedua di dalam surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di dalam ayat ini pun sama, di saat para malaikat mencampakkan orang-orang yang berhak masuk api neraka, maka dicampakkan kepada api neraka dengan the big question, pertanyaan yang besar kepada seluruh orang-orang yang dimasukkan kepada api neraka. Sambil dimasukkan kepada api neraka ditanya, hal yatikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian penyeru? Mulai dari zaman dahulu para nabi dan rasul, atau di zaman now, di era now, di saat kaum muslimin sudah tidak mempunyai nabi lagi kecuali mengikuti Nabi Muhammad, kecuali datang para dai-dai ilallah yang mengajak kepada kebenaran. Maka alam ya'tikum nadhir, para malaikat mengatakan, tidakkah ada penyeru dari ustaz-ustaz yang datang ke masjid-masjid kalian dan mengajari kalian dari tauhid, dari kesyirikan? Maka dikatakan, bala, tentu, qad'ana nadhir, namun kami mendustakannya, mengatakan bahwa mereka penyeru dai-dai ini ISIS, orang-orang ISIS, menyebabkan kalian nanti akan jadi kelompok takfiri, dan ujung-ujungnya mengajari kalian membuat bom bunuh diri, dan ujung-ujungnya kalian mengajak untuk kita mengangkat senjata kepada para pemerintah kita. Maka orang-orang yang mutawiin, orang-orang yang mempunyai jenggot dan jidatnya hitam dan celananya cingkrang, itu diklaim agar terjadi Islamofobi, agar terjadi rasa takut kepada Islam bahwa tampang-tampang mereka adalah orang-orang teroris. Bala faja'ana nadhir faqadzabna. Telah datang penyeru, namun kami mendustakannya. Maka akhirnya disebutkan bahwa mereka dalam keadaan kebodohan yang nyata dan kesesatan yang nyata masuk kepada api neraka karena tidak mendatangi majelis-majelis ilmu, bahkan mencela orang-orang yang mengajari kebenaran dengan teroris. Maka apa akhirnya? Mereka dalam keadaan the big regret, dalam keadaan penyesalan yang dalam. Dan penyesalan itu sifatnya, ya ibadallah, tidak datang di awal waktu. Penyesalan datang di akhir. Maka mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Oh, seandainya dulu aku mendatangi kajian-kajian ilmu yang ada di Ma'had Minhajus Salikin yang dekat. Oh, seandainya dulu aku mendengar dan membuka akal-akalku, mengetahui mana yang hak dari yang batil, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan pernah menjadi penghuni api neraka sa'ir. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa neraka sa'ir dipenuhi oleh orang-orang yang ignore kepada agamanya, orang-orang yang bodoh dari agamanya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ceramah yang kita cari dari sana dan dari sini, karena memang adalah switch dari jadwal yang ada. Yang penting kita memberikan perkara-perkara dari Al-Quran dan Sunnah, dan bahkan dari khabar-khabar yang sahih. Maka kesimpulannya, kita simpulkan, the conclusion is, kesimpulannya, intisarinya adalah, Allah membedakan orang-orang yang bodoh kepada agamanya dengan orang-orang yang alim dengan ucapannya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun," dengan hal bimakna hal ingkari, bimakna laisat, bukan apakah. Dan bahkan disebutkan perbedaannya yang paling dalam, bagaikan penghuni surga dengan penghuni neraka yang sangat ekstrim bedanya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Beda sekali. Kemudian kita perinci dengan pendalilan. Keutamaan para penuntut ilmu akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Kami sebutkan pendalilan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, mereka orang-orang yang ignor, yang bodoh, yang jahil kepada ilmu agamanya, sibuk dengan dunia. Alhaikum mutakabur hatta zurtumul maqabir. Maka mereka terpuruk, ada harf hamsnya, dan terjerembab, ada kol-kolah. Maka mereka masuk kepada api neraka dikarenakan kebodohannya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muadzin yuadzin. Barakallahu fikum.